Namun ada yang tetap dicari. Oleh seseorang untuk lagu yang merdu tak pernah mati. Tiap yang hidup jadi penyanyi. Namun ada yang tetap dicari oleh seseorang untuk lagu, untuk dinyanyikan. Lagu yang merdu tak pernah mati. Tiap yang hidup jadi penyanyi. Namun ada yang tetap dicari oleh seseorang untuk lagu, untuk dinyanyikan. Dan yang hidup harus menyanyi, barangkali untuk yang mati. Tapi para pendengar akan tahu manakah lagu yang baik. Namun ada yang tetap dicari oleh seseorang untuk lagu, untuk dinyanyikan. Dan yang hidup harus menyanyi, barangkali untuk yang mati. Tapi para pendengar akan tahu manakah lagu yang baik. Lagu yang merdu tak pernah mati. Tiap yang hidup jadi penyanyi. Namun ada yang tetap dicari